ya godaan paling berat ya ya menjaga pandangan. Menjaga pandangan. Ya kalau kemudian hari ini yang dimasalahkan itu kan auratnya terbuka. Sekarang gini aja lah Mas. Kalau mau lihat aurat enggak usah di kafe, di mall banyak, di jalan banyak. Itu kan tergantung niat kita. Mau digoda seperti apapun kalau kita enggak ada apa keinginan untuk neko-neko ya enggak ada masalah. Nah, buktinya ikan itu di lautan juga enggak ketikutan asin. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya enggak pernah minum alkohol, ngerokok saja saya tidak. Apalagi yang lain. Kalau kadang-kadang ada mbak-mbaknya yang menggoda ya itu resiko. Kita mau digoda seperti apapun ya, apa namanya selama kita tidak ngerespon kan tidak ada masalah. Apakah Gusti enggak pengen? Ya pengen, tapi gimana ngempet? Tahu kita punya iman. Biasa, digodain biasa. Saya itu kasihan ya. Karena begini, konsep dasarnya begini. Ulama atau dai itu kan alladzina yanzuruna ilal ummah bi aini rahmah. Mereka yang senantiasa melihat umat dengan kacamata kasih sayang. Jadi ketika saya melihat orang bermaksiat dalam tanda kutip atau di pekerjaan seperti itu prostitusi atau bahasa saya kemarin ke wartawan Amerika itu saya katakan red district, distrik merah. Itu jatuhnya itu adalah rasa iba, kasihan. Lah berangkat dari rasa iba inilah kemudian saya pengen berbagi dengan mereka. Karena semua orang butuh Tuhan termasuk mereka. Perlawanan terkeras waktu itu saya punya tempunya yang akhirnya menjadi jamaah saya waktu itu seorang preman besar di Jogja. Itu pernah pegang leher saya, kemudian dia bilang, kamu macam-macam di tempat ini kamu saya bunuh. Itu awal-awal, dan saya masih mahasiswa. Tapi kemudian saya bilang sama beliaunya, tolong saya kasih diwasi waktu untuk menjelaskan apa yang saya lakukan. Tapi alhamdulillah, dia pada akhirnya menjadi salah satu pendukung terbesar saya ketika dakwah di tempat seperti itu. Dan itu luar biasa bagi saya. Saya sampaikan kepada mereka begini, wenono ageman marang wong wudo, wenono tongkat marang wong wudo. Berikanlah pakaian kepada mereka yang telanjang, berikanlah tongkat kepada mereka yang buta. Ini kan konsep berbagi. Saya sampaikan kepada mereka, body mereka memang bermaksiat. Tapi saya yakin, kalau kemudian ada semacam siraman rohani, ada bimbingan, hati mereka tidak akan ikutan bermaksiat. Jadi cukup body kamu yang bermaksiat, hati kamu jangan ikutan bermaksiat. Artinya apa? Jangan pernah hati kamu kehilangan Allah Ta'ala. Dan ternyata mereka menerima. Ya awal-awalnya biasalah, perempuan, istri, cemburu kan maklum, itu tanda cinta dia kepada saya. Tapi kan bagaimana kemudian kita bersikap, kita meyakinkan istri bahwa kita benar-benar tujuannya untuk dakwah, untuk memberikan kesadaran kepada mereka, enggak ada masalah. Toh saya juga sudah berdakwah kepada tempat-tempat seperti itu sebelum saya menikah. Ketika saya masih mahasiswa loh, waktu itu saya masih unyu-unyu loh. Waktu itu saya masih imut-imut, sampai sekarang amit-amit loh, masih berdakwah di sana. Dakwah itu kan saya selalu bilang bahwa agama itu kan tidak hanya surga dan neraka. Agama itu tidak hanya pahala dan dosa, tidak hanya halal dan haram, tapi lebih jauh daripada itu. Ketika mereka bekerja di dalam, mereka katakanlah salah di dalam menggunakan keuangan mereka. Saya berbicara manajemen keuangan dalam tinjauan Islam. Mereka waktu yang hari ini dipersoalkan karena malam jadi siang, siang jadi malam. Saya berbicara manajemen waktu. Jadi cakupan agama itu kan luas, gitu. Sehingga mereka bisa menerima dengan baik. Kalau saya itu debatable, merendahkannya di mana? Ada yang mengatakan ini memalukan. Bagi saya jauh lebih memalukan ketika melihat orang berbuat seperti itu kita diam tanpa ngasih solusi. Semuanya apa ya? Karena keyakinan saya yang luar biasa kepada Allah Ta'ala. Jadi 8 tahun yang lalu dicatat, saya motor saja tidak punya. Alhamdulillah sekarang, ya seperti inilah bisa mencukupi santri, bisa ngurusi jamaah dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Saya suka rela, saya nggak ada apapun dari mereka. Dan bahkan kalau saya harus ke Bali, saya beli tiket sendiri. Saya cari hotel sendiri, cari makan-makan sendiri. Apalagi kalau di Jogja. Bisa dicek di tempat-tempat, apalagi di tempat-tempat prostitusi. Konsumsi, makan, minum saya yang bawain. Mereka butuh mukena saya bawain. Artinya memang ini bagian dari pengabdian saya itu. Pengabdian saya. Dan saya pengen mengatakan tidak semua penyeru agama itu melulu kaitannya dengan amplop dan lain sebagainya. Tidak ada. Dan alhamdulillah saya fan-fan saja. Ya ada beberapa teman-teman di prostitusi itu setelah beberapa saat pengajian dengan kita, kemudian mereka malu dan kemudian mereka meninggalkan tempat itu untuk kembali kepada keluarganya secara normal. Atau hari ini saya banyak mendapatkan DM, mendapatkan pesan dari orang-orang yang ngaji di dunia seperti itu, yang dulu bekerja, kemudian saya ngaji, alhamdulillah mereka hari ini sudah bisa kembali normal ke keluarganya masing-masing. Itu bagi saya tidak ternilai harganya. Bagi saya ketika saya mampu menjadi wasilah untuk mereka mendapatkan hidayah dari Allah, itu kebahagiaan yang luar biasa. Tak ternilai lah.